Tipikal orang kita sampai hari ini enggak suka dengan yang panjang-panjang, Pak. Ya. Saya ada di Tripoli dulu olahraga, main bola dengan teman-teman. Orang Arab bawa bola namanya Abdurrahman. Dipanggil lagi oleh sesamanya. Wallahi Abdurrahman wazi'ina wazi'tan. Abdurrahman oper sini oper. Orang kita enggak. Man man over. Wazi'an. Di oper ini. Alifun ba'un ta'un fa للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Orang kita kan semakin banyak diucapkan biasanya semakin berubah pelafalan sesuai dengan konteks pelafalannya. Gereja, gereja, gereja, gereja, gereja, ya? Sampai hari ini. Jadi gereja itu asalnya bukan bahasa Indonesia, itu serapan dari bahasa Latin. Jelas sampai sini? Baik. Ketika dibangun itu, kemudian mulai ibadah. Ya. Ibadahnya 2 hari setelah umat Islam pergi ke masjid, beribadah pekanan itu di hari Jumat. Ya. Jumat, Sabtu, kemudian enggak ada Minggu. Adanya Ahad. Ahad, cuma ketika mereka berangkat di hari Ahad itu orang bertanya, itu ke gereja ngapain gitu kan? Mereka mau ibadah. Siapa Tuhannya? Dalam kepercayaan ini dulu yang Protestan ini, maaf Katolik ini, ya, ini Katolik asalnya. Jadi kalau ibadah itu tidak langsung menyembah Tuhannya melalui perantara orang suci yang disebut dengan santa. Ya. Dulu yang dijadikan sebagai wasilah namanya Santa Domingo. Santa Domingo. Kemana nyembah Santa Domingo? Tipikal orang kita sampai hari ini enggak suka dengan yang panjang-panjang, Pak. Ya. Saya ada di Tripoli dulu olahraga, main bola dengan teman-teman. Orang Arab bawa bola namanya Abdurrahman. Dipanggil lagi oleh sesamanya. Wallahi Abdurrahman wazi'ina wazi'tan. Abdurrahman oper sini oper. Orang kita enggak. Man man oper. Wazi'an. Di oper ini. Baik. Santa Domingo, Domingo, Domingo, Domingo, Minggu, Minggu, Minggu, Minggu. Minggu dari sini asalnya. Muncullah hari Minggu.